Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pada kali ini kita akan membahas satu ayat dari surat Ali Imran ayat ke-28, yang mana ayat tersebut merupakan salah satu tema manhaj dan juga akidah Islamiyah. Tema besarnya di ayat ini kita angkat dua hal atau dua poin besar. Yang pertama tentang wali kafir. Ya, orang kafir menjadi wali, ya, baik secara akidah, manhaj, atau nanti secara fikih insyaallah akan kita bahas. Dan kedua, insyaallah akan kita bahas tentang taqiyah. Tentang taqiyah illa an tattaqu minhum tuqah. Ya, insyaallah taala. Jadi dua tema tersebut yang akan menjadi poin pembahasan besar kita pada pagi hari ini insyaallah. Kita mulai bacakan dulu ayatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kemudian wa may yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wa ila Allahil masir. Di sini di awal-awal ayat ada la, di sini la yattakhidhil mu'minunal kafirina awliya. Janganlah la di sini memang untuk khabar secara zahir, tapi dia maksudnya larangan. Janganlah orang-orang mukmin itu melakukan ittikhadh. Ittikhadh yaitu menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Sebagai para wali min dunil mu'minin, melainkan orang-orang yang beriman. Maksudnya bukan orang yang beriman yang dia dipakai sebagai wali, ya, baik itu pemimpin maupun teman dekat atau sahabat yang dicintai. Jadi aulia di sini jamak dari wali. Aulia jamak dari wali. Yang mana aulia bisa bermakna a'wan, penolong, ansar, pembela, dan bisa bermakna teman dekat, kawan yang setia, sahabat dekat. Maka tidak boleh melakukan hal tersebut sebagai saddu dzari'ah, yaitu mencegah keburukan. Karena bersahabat dekat dengan saling mencintai terhadap orang yang kafir itu akan mewariskan mudah-mudah basa-basi, lama-lama bakal menerima ajaran dan gaya hidup mereka. Begitu ya. Wali di sini maknanya bisa luas. Wali di sini maknanya luas. Bisa menjaguk teman dekat, sahabat, lebih-lebih pemimpin, ya, lebih-lebih pemimpin. Atau bisa juga dalam hukum Islam, kalau dalam fikihnya, dalam hal perwalian, dalam hal perwalian, ya, kita tahu wali sebagai bapaknya, wali nikah untuk anak perempuan, itu juga. Itu juga dilarang dalam Islam. Perbedaan agama ya, itu bisa menghalangi hak waris ya, hak waris bisa juga menghalangi perwalian, bisa juga menghalangi atau membatalkan pernikahan dengan hukum-hukum tertentu dalam fikih. Maka kita bahas dulu potongan ayat yang ini dulu. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jelas dalam tafsir Al-Aisar, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, yanha ta'ala ibadahul mu'minin an ittikhadihim al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, aulia selain kaum mukminin, yakni maksudnya a'wanan wa ansaran, yaitu para penolong, para pembela. Yubadilunahum al-mahabbata wal-munasarata ala ikhwanihim al-mu'minin. Yang mana larangan ini ketika orang-orang mukminun mereka saling bertukar al-mahabbah, rasa sayang, wal-munasarah, saling bahu-membahu, ala ikhwanihim al-mu'minin, dalam memerangi saudara-saudara sendiri dari kalangan mu'minin ya. Jadi ada orang mu'min, ada orang kafir, kita malah lebih memilih orang kafir dibandingkan orang mu'minin. Ini ayat ini dilarang jelas ya. Dan bahkan setelahnya Allah Ta'ala berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'. Siapa yang berbuat seperti itu maka falaysa minallahi fi syai'. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berlepas diri dari itu. Dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini berlaku nanti berbeda-beda hukum. Ada rincian dalam masalah-masalah seperti ini. Ada orang yang menjadikan wali orang kafir dengan sengaja, ada yang menjadi kafir, ada yang tidak. Maka kita bahas dulu sebentar. Kalau kita mengacu kepada tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi dan kitab tafsir yang ini, memang sebenarnya ada beberapa titik permasalahan tafsir Ar-Razi ini, cuma kita ambil insyaallah hal yang layak kita ambil dari faedah. Kata beliau, wa'lam anna kaunal mu'mini muwalian, anna kaunal mu'minu muwalian atau kaunal mu'mini muwalian lil kafir yahtamilu thalathata wujuh. Ketahuilah bahwasanya seorang mukmin menjadikan orang kafir sebagai wali, teman dekat atau hal-hal semisal itu, atau pemimpin dan semisalnya, yahtamil mengandung tiga hal, yaitu ada tiga kemungkinan mengandung tiga kemungkinan, tiga keadaan. Ahadah yang pertama, an yakuna radiyan bi kufrihi wa yatawallahu li ajlihi. Kondisi pertama, kalau orang mukmin tersebut dia ridha terhadap kekufuran orang kafir itu ya, dan menyayangi orang kafir tersebut disebabkan kekufuran dia gitu loh. Baik kekufuran akidah maupun kekufuran ritual. Begitu. Menyukai orang Kristen karena kebaktian dia misalnya. Kebaktian maksudnya ritual yang hari mingguan itu. Menyukai orang Kristen karena misal na'udzubillah, karena kalau bersyukur mereka yang Katolik pakai ya apa namanya cross ya, begitulah ya, ya kan gitu kan, begitu. Kalau suka dengan itu, dengan ritual seperti itu, hadza mamnu, hal seperti ini tentu terlarang dalam Islam ya. Karena kullu man fa'ala dzalika kana musawiban lahu fi dzalika ad-din. Karena siapa yang melakukan seperti itu, maka itu ibarat ibarat membenarkan dia terhadap agama tersebut. Wa taswibul kufri kufrun war ridha bil kufri kufrun. Membenarkan kekufuran adalah kekufuran, dan meridhai kekufuran adalah kekufuran. Ya. Begitu. Berbahaya ini. Maka hati-hati kalau misalnya di antara kita itu di jalurnya sekarang lewat misal sepak bola atau misalnya pemain-pemain yang berprestasi di bidang dunia pasti orang barat. Orang Indonesia tawurannya insyaallah yang masyhur ya, yang masyhur ya. Tawuran nendang wasit ya, ngehajar pemain lain, ngeroyokin pemain, itu yang salah satu maziyah kelebihan sepak bola kita. Alhamdulillah. Supaya enggak maju-maju, karena kalau sepak bola kita maju, banyak orang makin terfitnah. Maka saya minta kepada Allah, ya Allah, supaya semoga sepak bola kita enggak maju-maju. Iya, kenapa? Ini enggak maju-maju aja, udah banyak orang enggak sholat subuh berjamaah. Apalagi kalau maju. Ya. Gitu kan. Maka mudah-mudahan enggak maju-maju, ya. Kemudian bidang olahraganya mudah-mudahan ya gitu-gitu aja, ya. Cukuplah kemarin Asian Games atau misalnya. Dah, habis itu mudah-mudahan prestasi olahraga kita ya biasa-biasa aja. Yang berprestasi dari bidang sains dan keilmuan baru. Baru itu bisa kita amini. Kenapa? Ini kesalahan di zaman sekarang. Guru memberikan ilmu itu gajinya lebih kecil daripada entertainer dan atlet. Ini menunjukkan kekacauan, ya, penyimpangan. Iya, coba tanya berapa pemain sepak bola satu pekan atau satu bulan gajinya, dan kalau dapat atau mencetak gol ada bonus apa, ya? Dan gajinya itu rata-rata dari sponsor, kalau enggak bank, dini itu dan seterusnya, pajak dan seterusnya, ya. Jadi syubhatnya banyak. Guru, apalagi guru pesantren tradisional lagi pesantrennya, ya, gaji kadang 1 juta per bulan dan seterusnya, ada yang seperti itu. Ya, padahal mencerdaskan umat, ya. Yang ini membodohi umat, melalaikan umat, gajinya gede. Ini disebabkan apa? Disebabkan perlombaan-perlombaan yang tidak ada kaitannya dengan jihad fisabilillah, yang sebenarnya itu enggak boleh. Kontes-kontes kelas, kontes-kontes semacam sepak bola itu sebenarnya tidak direstui dalam Islam. Enggak, Bang, enggak direstui. Kenapa? Memang sepak bola asalnya hukumnya mubah, selama menutup aurat, tidak ada hizbiyah, ta'assub, fanatisme, dan juga tidak saling mencela satu sama lain. Itu aslinya sepak bola sebagaimana olahraga badminton, bulu tangkis, no, halal, tidak haram. Tapi ketika dijadikan perlombaan, entah itu levelnya tarkam ya atau level nasional, maka sebenarnya itu tidak boleh dalam tinjauan Islam, ya, bukan dalam tinjauan nasional atau opini manusia, ya. Karena musabaqah, perlombaan seperti itu tidak ada kaitannya dalam jihad dan pembelaan terhadap Islam. Ada enggak seorang main sepak bola demi bela Islam? Ada? Enggak ada. Enggak ada. Yang ada membela daerahnya. Itu pun belum tentu orang itu daerah tersebut. Contoh Jakarta sama Bandung, kira-kira yang mereka bela Islam atau klub-klub? Dan ini hizbiyah, fanatisme, sempalan di tubuh kaum muslimin, perpecahan untuk hal yang sebenarnya asli kulit bundar yang ditendang kemana-mana, dan syaitan menertawai semuanya sampai ada yang terbunuh. Hampir tiap tahun ada kasus terbunuh, mati dikerubutin di stadionnya dan seterusnya. Ini ya efek dari tasyabbuh bil kufar, efek dari menyerupai orang-orang kafir. Ini efeknya, kita yang kena, ya. Jadi itu kalau kita mau lebih detail lagi, ya. Maaf-maaf kalau di sini ada teman-teman yang suka sepak bola, ya, saya juga bisa main sepak bola kok. Insyaallah saya bahkan lebih jago insyaallah, ya, insyaallah. Kapan-kapan ajak futsal tafadhol, tapi bayarin, ya. Tapi untuk urusan ini enggak, kita enggak. Makanya kemarin ketika ada seorang jemaah dari Bekasi bertanya, "Ustaz Afwan, tentang masalah perlombaan, ya. Ini perlombaan kita memang urunan tapi buat cuman fasilitas bukan buat hadiah, boleh tidak? Kalau itu tidak masalah, tapi apa lombanya? Sepak bola. Nah, inilah masalahnya. Ketika sepak bola diperlombakan memang ada hadiah dari sponsor dan seterusnya, tetapi lama kelamaan bakal jadi hal yang lebih diseriuskan daripada ilmu. Dan benar, rata-rata orang lebih serius ketika mantengin bola dibandingkan ilmu. Iya, mantengin bola tegang, ngamuk, buh. Nama mantengin ilmu khusyuk, ya. Insyaallah khusyuk, tunduk, tawadhu, ya. Saking tawadhunya hampir jatuh, ya, masyaallah. Iya. Baik, kembali ke yang tadi. Orang-orang mukmin, ya, tadi di sini yang pertama ridho terhadap kekufuran mereka, ya, seperti yang tadi yang melakukan hal tersebut, ridho, ridho terhadap itu. Hati-hati, senang dan ridho terhadap ritual kekufuran mereka, ini dikhawatirkan menjadikan dia murtad atau kafir tanpa syarat. Khawatirnya begitu, walaupun tidak langsung kita vonis begitu, ya, tapi khawatirnya begitu. Hukum umumnya adalah siapa yang ridho dengan kekufuran maka dia kufur. Siapa yang ridho dengan kekufuran, kesyirikan, ridho dengan itu maka dia kufur. Oh, itu umumnya, ya. Adapun rincinya ta'yin person itu, menjudge person itu urusan beda lagi berikutnya. Ya. Kita enggak bisa langsung mengkafirkan orang begitu saja. Kemudian, keadaan yang kedua, al-mu'asyarah al-jamilah fid dunya bihasabi dhahir. Adapun yang kedua, orang melakukan pergaulan yang baik di dunia ini, ya, sesuai dengan zahirnya aja. Sementara batinnya dia tidak ridho. Tidak ridho dengan kekufuran orang-orang ini. Ya, mu'asyarah biasa. Mu'asyarah biasa. Ngobrol, ya, bertetangga dan semisalnya itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, insyaallah. Seperti kita punya tetangga kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun punya tetangga kafir. Ada. Ya, bahkan pernah menjenguk seorang anak Yahudi, tapi dengan tujuan mendakwahinya. Mu'asyarah itu bergaul dengan mereka tapi dengan batasan tertentu dan tidak berlebihan dan tidak sampai menyukai dan mencintai mereka. Ya. Adapun kalau teman kampus, ya, kafir. Kemudian kalau kita pergauli dengan baik, baik, tapi kita jadikan teman kemana-mana tiap hari bareng jalan berdua sama dia, kemudian ke kantin makan bareng dan seterusnya. Ini kan teman dekat. Ada kedekatan yang tidak syar'i. Walaupun sesama jenis, bukan musibah lawan jenis. Tidak syar'i, enggak benar yang seperti ini. Dikhawatirkan nanti perlahan-lahan mungkin awalnya bakal bilang toleransi, bro, toleransi, ya. Dibangunin, Pak. Ini depan ana, masyaallah. Tolong dibangunin. Jangan terlalu di depan, Pak. Agak belakangan dikit, ya. Enggak enak kalau misalnya terlalu di depan, ya. Nah, mu'asyarah, toleransi, lama-lama akhirnya mengamini kekufurannya. Oh, enggak masalah dengan kamu. Memang agama itu memang beda-beda, jalurnya memang beda-beda, tapi kan tujuannya sama, kebahagiaan di surga. Lama-lama gitu. Itu banyak terjadi pada orang-orang liberal. Ya, belajar Islam ke negeri kafir, ya, akhirnya jadi musuh Islam. Itu yang kedua. Kalau yang kedua tadi normal kita bergaul biasa, itu enggak masalah insyaallah, ya, selama bukan terhadap kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kita baik dari segi senjata maupun lisan atau sikap. Termasuk kafir harbi, ya, yang misal kita lagi puasa di angkot. Anda pernah like M16? Masih ada kan, ya, sekarang M16, ya. Anda bertahun-tahun enggak naik angkot lagi karena alhamdulillah sudah Allah rizkin motor, ya. Dulu naik M16, kita lagi bulan puasa, ya, duduk gitu kan di dalam angkot, ada seorang yang Anda yakin dia kafir. Minum es, ya, pakai ini plastik biasa, pakai sedotan, minum es. Dan ada ibu-ibu pakai jilbab gitu, kelihatan biasa kehausan gitu, kayak kelihatan, ya, puasanya kelihatan lah. Itu sengaja mati itu ibu-ibu, digituin, ya, seruput-seruput, apa suaranya kedengeran gitu. Karena waktu itu masih remaja, ya, nggak berani anak ngapa-ngapain. Kalau sekarang udah punya jenggot sekarang anak-anak, kok ketemu kayak gitu anak tegur langsung, ya. Jadi jonggot ini sebenarnya menambah power, Pak, ya. Dulu masih mulus, kecil, mulus, ya, masih muda. Kita mau ngomongin kayak gitu enggak enak, ya, enggak relevan. Tapi kalau sekarang apalagi bapak-bapak, ya. Mungkin orang kafir yang lihat sampean di dalam angkot enggak bakal berani kayak gitu. Iya, cahaya jenggot, ya. Maksudnya kewibawaan orang berjenggot enggak berani kayak gitu. Iya. Yang seperti ini mengejek orang muslim dari tingkah perilaku atau melalui video dan seterusnya, ini sebenarnya sudah masuk ke perlawanan terhadap orang mukmin, orang muslim. Ini bisa disebut kafir harbi. Tapi enggak langsung gegabah kita membunuh mereka, enggak ya. Melainkan kita serahkan kepada pemimpin atau penguasa kaum muslimin di daerah setempat. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kata Imam Ar-Razi rahimahullah wa afallahu anhu, yang ketiga, kalau misalnya yang ketiga ini ar-rukun ilaihim wal ma'unah wal mudhaharah wan nusrah. Yang ketiga ini rukun terhadap mereka. Rukun itu mendapatkan ketenangan dekat dengan mereka atau menolong mereka, mudhaharah membantu mereka ya, membela mereka. Itu ada beberapa sebab nih yang ketiga ini. Mungkin sebab kerabat atau sebab kecintaan walaupun dengan keyakinan agamanya itu batil. Walaupun punya tetap keyakinan. Keyakinan sama yang kedua tadi. Agama orang ini kafir, batil. Tetapi ada rasa tuh suka sama dia, ya, menolong dia, membela dia. Hal yang seperti ini umumnya haram, dilarang. Walaupun tidak sampai kepada derajat kekufuran, tapi dilarang. Dilarang. Makanya dalam Islam dilarang kita bermusuhabah, bersahabat dengan orang kafir. Kalaupun kita punya rekan bisnis, mitra bisnis, ya, atau investor kafir, itu tidak masalah. Tapi itu tidak melazimkan kita harus dekat dengan mereka dan berwala kepada mereka. Enggak, kelas. Cukup di masalah muamalah, cukup ini sudah kelas. Mungkin di antara kita punya mitra bisnis atau rekan-rekan yang kafir dalam urusan-urusan dunia, enggak masalah. Selama tidak sampai kita itu sayang dan suka terhadap mereka, begitu ya. Jadi la yattakhidzul mu'minuna al-kafir kafirin, la yattakhidzul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kemudian dalam masalah juga perwalian, jemaah sekalian, perwalian, ketahuilah bahwasanya perbedaan agama itu dalam Islam menjadi salah satu penghalang perwalian dalam menikahkan, gitu ya. Perbedaan agama merupakan salah satu penghalang perwalian dalam menikahkan. Ini disepakati oleh madhab yang empat, ya, empat madhab. Misal seorang bapak yang kafir tidak boleh menjadi wali bagi putrinya yang muslimah, nggak boleh, tidak boleh, ya. Begitu juga, ya, seorang pria bapak yang muslim tidak boleh menjadi wali bagi putrinya yang kafir. Ya, itu perlu diperhatikan. Ya. Kalau misal sampean mau melamar seorang muslimah, ternyata bapaknya kafir, maka bapaknya enggak boleh jadi wali. Ya. Lah terus siapa saat walinya? Ya mungkin pertama kalau bapaknya kafir enggak boleh bapaknya. Bapaknya perempuan itu. Kakeknya dari bapaknya. Ternyata kafir juga enggak boleh. Anaknya, ya saat dia bukan janda, dia masih perawan, Ustaz. Nah, berarti enggak bisa, enggak punya anak, belum punya anak. Sampai ujung-ujungnya pamannya misalnya, atau pamannya paling akhir. Pamannya juga paman dari bapak saudaranya, atau dari dia punya saudara enggak, adik atau kakak sebelumnya. Adik atau kakaknya kafir semua. Masya Allah. Ini berarti keluarga kafir semua nih. Pamannya kafir juga. Terus tapi antum pengen nikahin dia. Maka sekarang siapa walinya? Nah, gitu kan? Hah? Ustaz, ya, ustaznya malah bilang, wah daripada saya jadi wali, mendingan buat saya aja, kata ustaznya. Waduh, ah, hakim, datang ke KUA diskusikan. Ya walaupun kita nggak tahu gimana peraturan negara kita, apakah harus dengan syarat dengan bapaknya ridho atau tidak, tapi walinya nggak boleh keluarga yang kafir, nggak boleh. Boleh keluarga yang kafir itu ketika akad datang, ya untuk menyaksikan aja. Bukan menjadi syahid, Pak, bukan. Bukan menjadi dua seorang syahid pesaksi, bukan. Enggak, ya ada aja gitu. Geletakan aja udah biarin, ya. Tapi enggak jadi apa-apa, enggak punya jabatan di situ. Cuman keluarganya doang gitu aja. Kayak kita waktu akad dulu, ya, kan beberapa saudara kita hadir. Ya enggak masalah. Asal tidak terjadi ikhtilat, percampur bauran laki-laki perempuan. Ya. Begitu. Tapi tidak dijadikan wali tidak dijadikan syahid, saksi. Begitu. Ya. Enggak boleh. Udah lepas. Kalau misalnya walinya ternyata kafir, maka kalau semua dicari dari keluarga kafir semua, maka khalas. Kita cari ya, atau diskusi, rundingkan dengan pemuka agama setempat. Taib, kemudian nikah memang itu nanti statusnya suami istri, tapi di sini ada rasa sayang pastinya. Perlu diketahui, dalam Islam seorang muslimah dilarang memiliki hubungan suami dengan suami yang kafir secara mutlak. Seorang perempuan muslimah haram memiliki hubungan ya, terhadap suami yang kafir, baik kafir asli dari sananya atau kafir murtad, ya, yaitu mengklaim dirinya telah keluar dari Islam, maka harus dipisah setelah itu. Atau kafir disebabkan melakukan atau meninggalkan sesuatu kewajiban yang melazimkan kekufuran. Begitu. Contoh, suaminya tidak mau sholat dan udah dinasihati bermasa-masa enggak mau sholat, maka wajib bagi istri ini untuk ya, berunding dengan keluarganya dan memisahkan diri dari suaminya. Karena enggak sah percampuran antara dia dengan suaminya yang sudah keluar dari Islam disebabkan meninggalkan sholat secara mutlak. Meninggalkan sholat secara mutlak, bukan meninggalkan sholat bolong-bolong ya. Meninggalkan sholat secara mutlak. Suami yang cuma sholat Idul Fitri doang ya, karena enggak enak sama tetangga, sementara semua sholat enggak pernah sholat, ini bukan muslim. Walaupun sholat Idul Fitri, bahkan bisa jadi khotibnya, enggak sah dia jadi imam. Ya. Atau sholatnya cuma sholat Id doang, karena enggak enak nanti kalau enggak sholat Id enggak dapat jatah daging. Nah, ini juga bukan muslim. Walaupun dia yang selawat atau yang muazin, enggak ada muazin, enggak ada azan ya. Atau yang mengiklankan sesuatu sebelum khutbah atau sebelum sholat, maka yang seperti ini bukan muslim, wajib dipisah. Karena seorang muslimah tidak boleh punya jalinan hubungan dengan siapapun orang kafir, pria kafir maksudnya. Itu pertama. Hal kedua, adapun seorang pria muslim tidak boleh mempunyai hubungan terhadap istri yang kafir, istri yang kafirah, kecuali istri tersebut ahlul kitab. Istri tersebut ahlul kitab. Ya. Kecuali istri tersebut, ini menurut jumhur ulama. Ini menurut jumhur ulama. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Selain Yahudi dan Nasrani, ateis misalnya, na'udzubillah ya. Buddha, Hindu, Konghucu, apalagi? Agama apalagi? Agama apalagi? Majusi misalnya. Hah? Atau menyembah patung lah pokoknya apa gitu. Itu udah di luar, enggak boleh kita menikahi mereka sama sekali. Selama mereka masih di agama itu masih enggak boleh. Ada menikahi Yahudi atau Nasrani. Nah, di sini dalam Islam jumhur ulama mengatakan masih boleh, tapi itu pun dengan ada syarat. Ada sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ahlul kitab di sini adalah Israiliyat, Israiliyah, yaitu wanita-wanita Israiliyah. Wanita-wanita keturunan Bani Israel. Ya. Karena Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Dan zaman ketiga itu, atau kalau sekarang Bani Israel siapa? Orang-orang ya, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi rata-rata ya. Kalau menurut pendapat mazhab ini, maka Kristen Manado enggak kena. Ya enggak? Emang orang Manado keturunan Bani Israel? Bukan. Kristen Jawa itu kan, Protestan Jawa kadang-kadang gereja-gereja itu. Enggak kena itu. Ya. Kenapa? Mereka bukan keturunan Bani Israel. Mereka keturunan ya orang Jawa ya, atau Kristen Betawi. Ada yang tahu enggak? Ada Kristen Betawi ada. Ada di Jakarta ini kampung Kristen tapi orang Betawi tapi Kristen. Aneh ya denger ya. Ada tapi nyapa ada ya? Ada. Walaupun minor-minor sekali. Dan enggak keliput media enggak. Tapi ada, emang agak aneh kalau misalnya orang Betawi yang memang kita tahulah gimana ya. Fashionnya itu kan fashionnya Islami versi Nusantara lah ya. Kayak gitu ya, Islam gitu. Tapi ternyata Kristen. Jarang ya memang. Ya, ya Kristen Betawi enggak dapat. Kristen Batak enggak dapat. Kristen Belanda, protes Belanda. Emang Bani Israel mereka turunannya. Wallahu alam enggak dapat. Itu bagi yang berpendapat itu. Susah berarti. Itu yang pendapat pertama. Pendapat kedua yang dimaksud ahli kitab siapapun yang memeluk agama Yahudi atau Nasrani, apapun jenisnya. Maksudnya perempuan tapi apapun, kan Yahudi ada sekte-sektenya juga, Nasrani juga ada sektenya. Apapun itu. Nah, wallahu alam mungkin ini yang lebih tepat, tetapi ini pun masih di ikat dalam Al-Qur'an wal muhsanat. Yaitu perempuan-perempuan Yahudi Nasrani yang menjaga dirinya atau agamanya. Yang kelihatan bagus agamanya. Bukan asal pungut. Yang ngeliat penyanyi Kristen kemudian dinikahin sama, enggak boleh. Fasik dia. Ya, belum tentu terselamat dari perzinahan. Begitu. Jadi tetap ketat. Itu pun kalau iya ada biarawati yang solehah versi agamanya dinikahi. Dan konon sebagian sahabat tuh ketika ada ayat Al-Maidah ayat kelima, maka mereka beberapa dari mereka menikahi perempuan dari ahli kitab, ya. Sebagai sahabat mengamalkannya. Tapi kalau sekarang tetap hukumnya makruh aslinya, makruh. Makruh dan tetap dikhawatirkan kalau terjadi pernikahan nanti anaknya gimana? Anaknya kan biasa ikut ibunya. Ayo. Kita kerja dan ibunya melayani dia. Kemudian nanti diajarin apa? Bukan diajarin kul huwallahu ahad, boro-boro kul huwallahu ahad. Sesembahan mereka tiga. Gimana kul huwallahu, bahkan kul huwallahu ahad itu membantah mereka. Allahu samad lam yalid walam yulad, bagi mereka ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Bunda Maria, lam yalid walam yulad, bertentangan. Coba kalau misalnya kita punya kecemburuan dalam beragama, enggak mungkin kita akan menikahkan atau menikah dengan perempuan Nasrani, apalagi sekarang stok akhwat itu masya Allah ya, tiap tahun restock ya, ada terus ya, tiap tahun yang ngaji ada lagi, ada yang dapat hidayah banyak pak ya. Kalau misalnya bapak-bapak lebih tajam lagi penglihatannya kepada situasi sekarang, kita akan menemukan perempuan itu masya Allah ya, luar biasa. Udahlah, kita cukup aja untuk itu ya, nggak usah dilanjut ya, takut jadi fitnah buat hati. Oke, kemudian siapa yang berlaku seperti itu, dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah Subhanahu wa taala, atau dia bukan golongan Hizbullah, yaitu bukan golongan yang Allah taala jamin. Illa, kecuali, kalau tadi kan disebut buruk semua itu, kecuali antattaqu minhum tuqah. Nah, kecuali jika karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Ini yang disebut taqiyah. Ini yang disebut taqiyah. Kalau kita pernah mendengar agama Syiah, ya sempalan yang mengatasnamakan Islam, ya, itu mereka di antara usul mazhabnya, di antara asas agama mereka adalah taqiyah. Tapi taqiyah versi mereka, taqiyah untuk memelihara kebusukan, keburukan, kejelekan, kekufuran. Adapun taqiyah versi Islam ada enggak? Ada. Ini ayatnya. Ini ayat tentang syariat taqiyah. Illa an tattaqu minhum tuqah. Nah, ini syariat tentang taqiyah. Apa itu taqiyah? Taqiyah itu seperti menzahirkan persetujuan dengan lawan kita, tetapi batinnya tetap mutmain bil iman, tetap tenang dengan keimanan. Ini taqiyah. Ya. Kalau dalam Islam ada taqiyah, tapi kalau dalam Syiah, taqiyah itu untuk memelihara kesyiahan mereka supaya enggak diketahui bahwasanya mereka itu Syiah. Iya. Kadang-kadang mereka menyerangnya itu lewat jalur bahwasanya mereka ini keturunan dari nabi tertentu gitu, biasa begitu. Ya. Padahal enggak terbukti validitas sanad atau rantai silsilah kekeluargaannya, kita nggak tahu kan. Sekarang kan banyak kayak gitu, Dipastikan enggak, coba diteliti aja. Adakah orang-orang atau murid-muridnya meneliti? Enggak ada. Cukup klaim gini aja. Ibarat ada kuburan. Ya, ada cerita Al-Kisah ya. Anda udah lama dengar ceritanya ini di tanah Arab sana. Ada sebuah kuburan. Nah, kuburan itu pertama dibangun kecil, lama-lama orang mulai mengunjungi, lama-lama jadi agak besar, lama-lama orang mengira ini kuburan wali atau semisalnya. Ya. Wali atau semisalnya. Di bongkar apa, bukan dibongkar. Lama-lama makin ramai kan? Akhirnya ditelusuri sejarahnya, ternyata bukan kuburan orang. Itu kuburan kuda yang mati di situ. Dikubur, ada gundukan, orang ngira kuburan orang dan enak memang beda kuburannya, akhirnya dimulai dibangun-bangun. Jadi ya, sekarang itu orang kuburan itu kan buat ingat mati. Orang sekarang ke kuburan buat ingat dunia. Ya, buat dirinya, buat jatah rezekinya. Ya. Bisa jadi orang soleh tersebut yang sudah dikubur, dulu waktu hidupnya miskin. Itu waktu hidupnya kita minta duit belum tentu dia bisa ngasih. Pas sudah mati kita minta pada dia keberkahan. Ya lebih gak bisa lagi ya tuh, gitu kan? Logikanya kan gitu. Kecuali yang gak mau pakai akal ya. Kan gitu ya. Gampang kan mikirnya? Gampang. Ya gitu, gak ada syariatnya lagi untuk meminta-minta kepada mayit. Tapi itu ya, taqiyah. Taqiyah tadi apa? Menzahirkan persetujuan tapi batinnya tidak itu, melainkan masih menetap keimanannya. Tapi syariat taqiyah ini tidak secara mutlak disyariatkan untuk semua keadaan. Umumnya taqiyah ini innama takunu idza kana ar-rajulu fi qaumi kuffarin. Taqiyah ini disyariatkan ketika seseorang di tengah-tengah orang-orang kafir yang mana negeri tersebut didominasi oleh orang-orang kafir atau mereka mendominasi kita misalnya. Maka ini ada syariat taqiyah, artinya apa? Ya kita bermujamalah, enggak ada masalah dengan itu. Kita berucap baik-baik saja. Kalau memang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur dan diancam dibunuh, maka sebagaimana Ammar bin Yasir, sebagaimana ada sahabat Nabi seperti itu. Ya, lisannya mengatakan kekufuran tapi kalbunya tetap menetap dengan keimanan. Kalau begitu keadaannya Allah Maha tahu dan Allah maafkan, tidak ada masalah. Ini taqiyah namanya. Tapi itu dalam keadaan apa? Terancam, didominasi oleh orang kafir. Adapun di Indonesia umumnya enggak ada. Enggak bisa kayak gini. Ya. Gak bisa, justru harusnya mereka yang takut sama kita. Dan pada hakikatnya begitu memang, sebenarnya begitu. Sebenarnya orang-orang kafir dengan kekufurannya, kita tahu ya, dosa atau maksiat itu ya mencabut kewibawaan dari diri seseorang. Ya, kita pun merasakannya jemaah. Bahkan antar sama muslim aja misalnya, baru melakukan dosa, keluar rumah dah, bagi yang punya iman ya, itu ada sesuatu yang enggak enak dari dirinya. Dia ketemu ini, apalagi ketemu ustaz, malu ya. Banyak orang tuh ketemu ustaz tuh melengos-melengos ya. Malu. Kenapa? Karena enggak ikut kajiannya, malu. Nah, itu kan. Banyak orang ketemu ustaz, melihat ustaz baru jarak radius 30 meter udah cari jalan lain. Ya. Kalau enggak ada jalan lain, dunia lain mungkin ya. Enggak mau ketemu. Ketemu. Ya enggak mau. Ya. Bisa jadi karena dosa. Bisa jadi karena dosa. Dosa itu mencabut kewibawaan. Mencabut kewibawaan. Ya. Lebih-lebih dosa kekufuran. Makanya kita ini sebagai muslim, apalagi di negeri yang ini negeri Islam, orang-orang pada muslim rata-rata umumnya. Enggak semuanya tapi umumnya. Walaupun banyak juga yang kurang bagus sholatnya ya. Ya. Itu kita enggak bisa apa namanya ya, enggak pede dengan agama kita, enggak pede dengan pakaian kita ya. Ya kalau saya pakai batik ya, orang kafir juga ada yang pakai batik ya. Pakai baju koko, orang kafir pakai baju koko. Namanya aja baju koko. Dari mana itu? Tapi kan kalau di Indonesia kan baju koko, ya tahulah orang muslim kan umumnya. Kemudian gak pede di jalanan, wah saat kenapa antum kok jenggotnya dihabisin? Anu malu saat, malu sama siapa? Gak enak di jalanan ntar dibully sama orang. Masol dibully sama orang. Ada yang jenggotnya jauh lebih lebat daripada antum, ada yang jenggotnya sama kepala lebih banyak jenggotnya. Itu mereka biasa aja, bahkan ceramah normal, bahkan orang-orang pada hormat sama ustaz ini atau orang ini. Jenggotnya banyak. Kenapa antum jenggotnya cuman berapa helai doang ngerasa enggak pede? Gitu kan? Ada Rasulullah SAW berkata, "U'ful liha." Biarkan jenggot itu tumbuh, jangan diapa-apain. Begitu. Kemudian yang isbal. Kenapa antum potong? Enggak. Kenapa kok celananya menjulur 2 meter ke bawah? Gitu. Anu gak enak sot, kalau misalnya agak ngatung dikit di atas mata kaki, orang pada ngeliatin. Kenapa? Biarin mereka ngeliatin, biar tahu, gitu kan? Biar tahu ini syariat Allah. Gitu. Giliran pakai baju bola aja dah mau. Padahal nama orang kafir belakang. Ah ini enggak boleh malah. Tapi kok giliran isbal, ada syariatnya. Ma asbala fil ka'baini fa huwa finnar. Siapa yang apa yang lebih dari bawah mata kaki, itu di neraka tempatnya. Nabi yang bilang. Yang jelas kok ditinggalkan, yang syubhat malah dikonsumsi. Nah, ini kan jadi racun nantinya. Ya. Maka ya di Indonesia ini enggak perlu taqiyah. Zahirkan Islam. Tampakkan bahwa saya ini aziz. Saya mulia dengan keislaman saya. Tapi jangan cuma penampilan doang, akhlaknya juga, ya. Jangan cuma penampilan doang, penampilan muslim, korupsi juga, ya. Karena di antara kita juga ya muslim-muslim ngaji-ngaji korupsi lancar. Ada, ya. Ada kayak gitu. Ngaji ya ngaji sunah, panitia lagi, bukan di sini. Ya. Entar kalau di sini kena, ana enggak diundang lagi, bukan sini, ya. Bukan sini pastinya insyaallah. Enggak, di Jakarta Selatan juga ya. Ada ya kayak gitu. Panitia juga, korupsi juga, duit tromol ditilep semua. Anggaran enggak jelas, ya. Masuk ke kantong. Kerjanya apa? Panitia kajian. Mobil punya setelah menjadi panitia, masyaallah. Dulunya HP berdua sama istri, masyaallah. HP berdua sama istri, romantis ya, Pak ya. Bukan romantis, saking enggak punya duit, ya. HP berdua istri sama suami itu, cuman punya satu doang HP-nya. Jadilah panitia kajian. Tiba-tiba langsung kaya, terkenal, dikenal, masya Allah. Punya mobil, perumahannya, masya Allah. Ya, proyek ini, proyek itu, ya, luar biasa. Ngaji lancar, korupsi lancar, duit umat masuk, masya Allah. Mantap ini. Ya, jangan cuman penampilannya doang. Saya nggak mau taqiyah, saya sunnah, nyunnah. Tapi akhlaknya juga harus nyunnah, karena semua akan ditanya di akhirat. Begitu. Betul, kita di negeri ini enggak perlu lagi taqiyah-taqiyahan. Izharkan Islam, izharkan sunnah. Jangan takut dengan sunnah. Kalau memang orang nanya, "Ustaz, ini Pak, ini syirik atau tidak?" Bilang, "Ini syirik, enggak benar, enggak ada dalilnya, dan ini juga tentang hal yang gaib, enggak boleh." Ya. Kemudian kalau ada yang nanya, "Pak, afwan Pak, ini bid'ah atau bukan ya? Kok enggak, saya baru dengar ya." Bilang, "Ini kata Ustaz fulan, ini kebid'ahan karena memang enggak ada dalilnya atau hadisnya palsu dan seterusnya." Katakan itu, jangan takut, ya. Bahkan mengizharkan sunnah di tengah-tengah komunitas bid'ah itu bagus. Izharkan sunnah. Ketika semua orang mencukur jenggotnya dan memanjangkan kumisnya sampai enggak kelihatan mulutnya, izharkan sunnah. Kumis sedikit, jenggot lebatin. Iya. Wah, gitu kan. Beda nih orang nih. Wah. Beneran Pak, saya ini kan jadi imam di daerah saya, maksudnya di kediaman sekarang. Itu bapak-bapak yang jenggotan yang datang mampir ke masjid, mampir doang maksudnya, bukan orang sini, bukan orang situ gitu. Mampir. Itu beberapa bapak-bapak itu mau disampingnya ketakutan. Enggak mau ada disampingnya, enggak tahu kenapa. Itulah makanya entah atau jenggotnya bersinar di mata dia atau gimana enggak tahu dah. Tapi enggak mau di sampingnya itu tak kayak ngeri gitu. Padahal orang ini ramah gitu sebenarnya. Masya Allah. Maka izharkan sunnah. Ya. Yaitu apa yang memang udah syariat Allah, izharkan. maka Allah Ta'ala akan memberikan hidayah kepada kita, meneguhkan langkah kita, dan semakin menambah ilmu kita. Karena kalau misalnya kita udah tahu itu sunnah Nabi, enggak diamalkan, hilang itu ilmu. Makin lama makin hilang. Lama-lama jadi jahil, enggak tahu apa-apa. Padahal dulunya berilmu. Banyak itu Pak, teman-teman saya. Atau orang-orang banyak yang dulunya lulusan pesantren. Lulusan pesantren. Dulunya ranking berapa di pesantren. Sekarang itu udah kayak orang enggak kenal agama. Kenapa? Karena setelah belajar enggak diamalkan, enggak diaplikasikan. Akhirnya apa? Udah seperti haba'an manthura, seperti debu berterbangan. Dan saya yang lihat belakangan ini ada jadwal kajian Masjid Nurullah ya. Itu terbit Masya Allah. Lihat setiap maghrib pasti ada kajian kalau gak salah. Kalau saya hitung-hitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, maghrib pasti ada kajian. Iya. Antum nginep di sini ya, itikaf sebulan misalnya, itu udah dapat banyak ilmu itu. Kalau ternyata gak diamalin, maaf-maaf memang agak nyindir-nyindir banyak ya, gak diamalin, jenggot tetap gak dipelihara. Ustaz ngomong jenggot, jenggot pelihara jenggot, tetap gak dipelihara. Jangan isbal, tetap isbal ya. Kemudian Ustaz udah ngingetin ya, kalau misalnya sholat berjamaah pakaian harus baik ya, kemudian pakai parfum, kalau bisa kalau subuh gosok gigi dulu ya. Karena jangankan manusia, malaikat itu tersiksa loh dengan bau mulut kita kalau bukan puasa ya. Kalau puasa bagi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada kasturi, misik ya, dan semisalnya. Lebih bagus. Tapi kalau bukan puasa, bangun tidur ya. Ya, enggak gosok gigi ya. Atau minimal Pak, kalau sekarang di minimarket ada GoFresh Pak. Ini waduh kok jadi promosi. Maaf, maaf. Enggak, ini cuma membantu doang, membantu doang. Atau apa permen-permen min kecil gitu ya. Maaf ya. Itu mungkin sebelum sholat bisa dikunyah. Ya ini untuk, ini berpahala loh Pak, untuk menjaga stabilitas kekhusyuan jemaah lain dan para malaikat. Para malaikat itu, ya emang kita gak lihat para malaikat itu mungkin ya entah menggerutu atau ya Allah ini hambamu, ya Allah baunya masuk, na'udzubillah gitu kan. Ya janganlah, jangan kayak gitu, kesian. Hah? Udah gitu nguap lagi, gak ditutup lagi, keluar semuanya itu. Ya kalau bukan karena iman, udah bubar itu jemaah itu. Jangan seperti itu Pak ya. Nabi SAW bilang, siapa yang baru makan bawang atau misalnya, jangan dekati masjid ini. Bisa makruh, bisa haram. Artinya apa? Siapa yang bebe atau bau badannya kebangetan ya, dan pasti mengganggu jemaah yang lain, itu kalau bisa bersih-bersih dulu. Gak apa-apa terlambat, yang penting bersih-bersih dulu. Atau minimal pakai parfum lah. Dan begitu juga dengan bau mulut. Maaf, maaf bukan di sini ya, Anda ya bukan di sini ya, Anda nggak tahu kalau di sini. Tadi alhamdulillah enggak ya. Jadi yang merasa tadi di samping Anda, jangan ngerasa nanti. Nanti kan Anda di samping antum, antum menyindir Anda saat ya. Antum kalau mau ngomong langsung dong sama Anda saat jadi bang. Enggak, bukan antum, bukan. Tadi Anda merasa nyaman, masya Allah. Bacaan imamnya masya Allah. Dan kemudian jemaah juga masya Allah. Semangat mereka. Ya, Nurullah ini. Semoga Allah Ta'ala berkati baik masjidnya dan juga jemaahnya dan juga para asatidah dan para panitianya, terutama DKM-nya yang mengajarkan di sini, masya Allah. Luar biasa Pak. Karena ya begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan, kalau Allah Ta'ala sudah menetapkan adanya hidayah atau kemuliaan di suatu tempat, tempat yang tadinya itu gersang gak ada apa-apa itu bisa jadi. Dulu kan kalau kita lihat di sini kan pabrik sepatu ya kan? Pabrik sepatu. Mungkin di atas ini lapangan bata dulu, lapangan biasa dulu kadang orang main bola bleter di sini. Ya. Tapi sekarang masya Allah apartemen. Ya. Mungkin di atasnya kelihatan munkar, di bawahnya masya Allah luar biasa. Maksudnya di bawahnya dibagi masjid, ya. Bukan bawahnya bagian lain. Ya. Begitu. Baik. Kita lanjutkan. Wa yuhadzirukum Allahu nafsah, dan Allah Ta'ala memperingatkan dirinya, itu dirinya maksudnya kamu. Wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah Ta'ala tempat kembali. Kenapa di sini ada kalimat kepada Allah lah tempat kembali? Karena apa? Semua hal-hal tadi akan diminta pertanggungjawabannya. Siapa yang memvoting orang kafir diminta pertanggungjawabannya. Siapa yang menjadikan orang kafir sahabat, siapa yang mengidolakan orang kafir diminta pertanggungjawabannya. Dan siapa yang bertaqiyah tidak pada tempatnya diminta pertanggungjawabannya. Semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala